mencari penghidupan dengan sendiri di rantau. Orang gelisah menanggung rawan. Oh, purnama pesanku agar dapat penghidupan selagi aku pergi menunaikan kewajiban. Sampaikanlah salamku pada kawan, andai taulan selagi aku pergi menunaikan kewajiban. Sampaikanlah salamku